Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pogong Raya rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Nailul Roja Sarasafinatun Najah karya Syekh Ahmad Asy-Syatiri rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita masih di pembahasan tentang mengimani para rasul. Jadi qolam musannif rahimah qala syarih rahimallahu taala, dan wajib atas muallaf untuk mengetahui di antara akidah iman tentang para rasul sallallahu alaihi adanya sifat wajib untuk rasul, sifat mustahil dan sifat jaiz untuk mereka. Sifat wajib bagi para rasul ada 4: jujur, menyampaikan, amanah dan fatonah atau cerdas. Kemudian sifat mustahilnya ada 4, kebalikan dari sifat wajibnya, yaitu bohong, menyembunyikan, khianat dan bodoh. Sedangkan sifat jaiznya ada 1, yaitu itisab bersifat dengan al-arad al-basyariyah, sifat-sifat manusia yang tidak menunjukkan kehinaan atau sesuatu yang tidak mulia, semacam sakit yang ringan, lain hanya dengan sakit yang menunjukkan hina, kaljuzam wal-baras, semacam lepra dan wal-baras dan belang. Maka fa'innau la yajuzu fi haqihim, maka menurut akal kata pensarah itu satu hal yang tidak boleh bagi mereka. Ya, meskipun kalau kemudian berkenaan dengan kalimat yang terakhir, maka kalimat ini sedikit mengganjal kalau kita timbang dengan musibah yang Allah timpakan pada Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Terkena satu sakit yang sangat parah, satu sakit yang sangat parah yang Nabi sampaikan dalam hadis yang sahih diriatkan oleh Ibnu Hibban. Beliau sakit selama 18 tahun, dan sehingga tidak ada orang yang mau mendekati beliau kecuali istrinya dan 2 saudara sepupunya. Itu pun salah satunya mengatakan kepada yang lain bahasanya ini sakit Ayub punya dosa yang tidak Allah maafkan. Loh, kok bisa, kata yang lain. Maka salah satu, maka yang menyampaikan pertama, dua-duanya sepupunya Ayub, mengatakan karena dia sudah sakit sekian lama dan tidak sembuh-sembuh. Ya, maka sampai ada sangkaan ke arah sana. Maka ini menunjukkan bahasanya, maka ini tentu tergolong sakit yang yadulu ala naqsin. Yadulu ala naqsin. Secara akal, menurut beliau itu tidak boleh terjadi, namun realitanya terjadi. Kemudian wajib atas mukallaf aidan juga berkenaan dengan akidah iman tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meyakini kalau beliau orang Arab. Qurasyi mengatakan siapa yang mengatakan kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan orang Arab, maka dia kafir. Maka wajib meyakini kalau beliau orang Arab. Wajib diyakini kalau beliau orang Arab, orang Quraisy. Kemudian tentang warna kulit Nabi, beliau warna kulitnya putih namun campur dengan warna merah. Maka ini menurut pensarah ini di antara hal yang yajibu, wajib diyakini. Maka orang tidak boleh punya image dan gambaran Nabi itu berkulit hitam misalnya. karena menurut beliau itu wajib. Dan beliau adalah penutup para nabi dan rasul lahir di Mekah, diutus sebagai rasul atau ba'as di Mekah, hijrah ke Madinah, meninggal dan dimakamkan di Madinah. Dan wajib diyakini kalau syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menghapus semua syariat terdahulu. Dan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan terus awet dan terus berlangsung ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Dan di antara hal yang sepatutnya diketahui adalah mengenal nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah Muhammad, anaknya Abdullah, kakeknya Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Fihar bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah ibn Ilyas ibn Mutar ibn Nizar ibn Ma'adin dan ibn Adnan. Sedangkan ibu beliau adalah Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir tanggal 12 Rabiul Awal di tahun Gajah. Beliau diutus diangkat sebagai nabi dan rasul tahun 41 tahun Gajah. Setelah beliau genap berumur 40 tahun. Wahijratuhu, sedangkan hijrah beliau ke Madinah di tahun 13 kenabian. Wafat beliau di bulan Rabiul Awal tahun 10 Hijriah. Wahuwa, dan beliau dalam usia 63 tahun usianya sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Abdullah dan ibunya Aminah. Ayahnya yaitu Abdullah wafat dalam keadaan ibunya mengandung beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pendapat yang lain yang mengatakan sang ayah meninggal saat Nabi berumur 2 bulan. Ibunya wafat ketika Nabi berumur 6 tahun. Lantas dia diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Setelah sang kakek wafat, dan wafatnya adalah setelah 2 tahun mengasuh sang cucu, kemudian pengasuhan dan perawatan dilanjutkan oleh pamannya Abu Talib yang nama aslinya adalah Abdul Manaf. Dan maka paman Nabi yang menjumpai Islam ada 4, 2 masuk Islam dan 2 memilih jalan kekafiran. Maka ada Hamzah yang masuk Islam, ada Hamzah dan Al-Abbas yang kemudian menjumpai Bi'tsah dan memilih kekafiran, ada Abu Lahab yang nama aslinya adalah Abdul Uzza, dan Abu Talib yang nama aslinya Abdul Manaf. Dan yang menarik, dari 4 paman Nabi ini yang masuk Islam namanya tidak bermasalah. Namanya tidak bermasalah, tidak mengandung makna penghambaan kepada selain Allah, Al-Abbas dan Hamzah. Sedangkan paman Nabi yang memilih kekafiran namanya jelek secara makna karena mengandung penghambaan kepada selain Allah, Abdul Uzza, dan yang satu Abdul Manaf. Dan Manaf bukanlah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan istri Nabi yang Nabi kumpuli ada 11. 2 diantaranya wafat sebelum Nabi wafat. Itulah Khadijah binti Khuwailid dan Zainab binti Khuzaimah. Dan ada 9 istri yang wafatnya ba'dahu, setelah Nabi wafat. Itu Aisyah, Sauda, Hafsah, Maimunah, Ummu Habibah yang namanya Romlah, Zainab binti Jahsyin, Ummu Salamah yang nama aslinya adalah Hindun binti Umayyah, Juwairiyah, dan Safiyah binti Huyai. Dan yang yang segera menyusul Nabi wafat, yang pertama wafat dari istri-istri beliau adalah Zainab bintu Jahsyin. Zainab bintu Jahsyin yang gelarnya adalah Ummul Masakin, ibu orang-orang miskin, karena demikian perhatiannya dengan orang-orang miskin dan demikian dermawannya. Dan satu hal yang di antara istri Nabi dan istri Nabi yang terakhir Nabi nikahi adalah Maimunah bintul Harith. Di yang terakhir Nabi nikahi Maimunah bintul Harith. Dan perlu diketahui Maimunah bintul Harith ini adalah bintu Khalah, adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia bintu Khalahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia statusnya sepupu dari jalur ibu. Sepupunya Nabi dari jalur ibu itu Maimunah bintul Harith. Maka bolehkah nikah dengan sepupu? Jawabannya sangat boleh. Nabi nyontohkan. Nabi mencontohkan istri Nabi salah satunya adalah Maimunah bintul Harith, sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur ibunya. Kemudian sedangkan budak perempuan yang Nabi miliki dan Nabi kumpuli ada 4, di antaranya yang terkenal adalah Maria Al-Qibtiyah. Nabi punya 7 anak, 3 laki-laki, semuanya wafat dalam usia anak-anak, yaitu Al-Qasim, Ibrahim dan Abdullah. Al-Qasim dan Abdullah dari Khadijah, sedangkan Ibrahim itu dari Maria yang disebut Al-Qibtiyah, dan Qibti adalah bangsa asli atau suku bangsa asli tanah Mesir, karena dia adalah budak pemberian dan hadiah dari Al-Muqaitis, Raja Mesir, setelah disurati dengan surat dakwah dan ajakan masuk Islam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau punya 4 anak perempuan, yaitu Zainab, ini yang paling gede, yang paling tua, dinikahi oleh Abu Al-As ibn Rabi'. Kemudian Ruqayyah dinikahi oleh Utsman ibn Affan. Kemudian Ummu Kulthum yang dinikahi juga oleh Utsman setelah wafatnya Ruqayyah. Dan anak perempuan Nabi yang paling belia adalah Fatimah, dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anil jami'. Semoga Allah meridai semua mereka. Dan Fatimah itu demikian, kata orang Jawa, gemati sama ayahnya, demikian perhatian sama ayahnya, sehingga Fatimah ini memiliki gelar Ummu Abiha, seakan-akan ibu untuk bapaknya sendiri. Dan semua anak Nabi itu dari Khadijah kecuali Ibrahim, ibunya Ibrahim adalah Maria. Paman Nabi ada ahada asyar, ada 11, di antaranya yang masuk Islam adalah Hamzah dan Al-Abbas, kemudian Abu Talib. Sedangkan Ammah, saudara perempuan bapaknya Nabi, ada 6, di antaranya adalah Safiyah, Ummu Az-Zubair. Wa akhwan, sedangkan paman dari jalur ibu ada 3, walau kholatun wahidah, dan Nabi punya 1 kholah saja. Yang kholahnya Nabi ini adalah ibu dari Maimunah bintul Harith. Walau minal ghuzawat, maka dalam istilah sirah itu ada ghuzwun dan ada sariyah. Ghuzwun jamannya ghuzawat, pengertiannya adalah peperangan, alati kharaja fiha binafsihi, yang Nabi berangkat ikut terlibat dalam peperangan tersebut dalam rangka menjaga dakwah dakwah, ajakan kepada Islam, mencegah orang-orang yang menentang dakwah Islam. Ya, ghazwun yang Nabi ikuti ada 27 kali peperangan. Yang paling penting ada 6. Ya, perang Badar Al-Kubra tahun 2 Hijriah, perang Uhud tahun 3 Hijriah, perang Khandaq tahun 5 Hijriah, kemudian peristiwa Hudaybiyah tahun 6 Hijriah, ya, Fathul Mekah tahun 8 Hijriah, kemudian perang Tabuk tahun 9 Hijriah. Kemudian ada Saraya. Saraya adalah peperangan yang amara fiha ghairahu. Nabi mengangkat salah satu sahabat untuk jadi amir, jadi panglima perang, dan Nabi tidak mengikutinya. Maka Saraya ada 35 kali. Kemudian selanjutnya adalah wal yaumil akhir. Di antara rukun iman adalah mengimani hari akhir. Hari akhir definisinya adalah dari kematian sampai akhir yang terjadi pada hari kiamat. Sumya bidzalika, dinamai demikian hari akhir, li'anna la laila ba'dahu, karena sudah tidak ada lagi hari setelah itu. Wal makna, maka rukun iman yang kelima adalah mengimani hari akhir. Dan yang dimaksud mengimani hari akhir adalah mengimani adanya hari akhir dan semua yang yastamilu alaihi, yang menjadi kandungannya, yang menjadi isinya, yaitu semua peristiwa yang terjadi di dalamnya. Ada penimbangan amal, ada sirat, ada surga dan neraka, pertanyaan dua malaikat di alam kubur, nikmat kubur, siksa kubur dan lain-lain. Kemudian rukun iman yang keenam adalah al-qadar, takdir yang baik ataupun yang jelek, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Ya, takdir adalah ijadullah al-asya'a ala qadrin makhsusin wa takdirin mu'ayyanin fi dawatiha wa af'aliha. Ya, penciptaan Allah terhadap segala sesuatu dengan kadar tertentu dan ukuran tertentu, baik pada zatnya ataupun perbuatannya. Maka sebagaimana zat makhluk itu ciptaan Allah, perbuatan makhluk juga ciptaan Allah. Wal makna, rukun iman yang keenam adalah mengimani, tidak boleh tidak artinya pasti, terjadinya apa yang Allah takdirkan, dan mustahil terjadinya sesuatu yang tidak Allah takdirkan. Dan meyakini bahasanya kebaikan dan kejelekan, ya, maksiat dan taat, semuanya telah Allah takdirkan sebelum Allah menciptakan makhluk. Bahkan semua yang ada, semuanya dengan qada dan qadar Allah, wa iradatihi, dengan kehendak Allah dan ciptaan, penciptaan dari Allah. Kemudian penulis Safinatun Najah mengatakan, faslun, wa ma'na la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Makna la ilaha illallah adalah tiada sesembahan yang berhak disembah yang ada di alam nyata ini kecuali Allah. Makna penjelasannya, makna kalimat la ilaha illallah yang marah yang kita jumpai di rukun Islam adalah tidak ada yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Ya, tidak ada yang berhak untuk mendapatkan ibadah di alam nyata ini kecuali Allah. Di sini penulis Safinatun Najah Salim bin As-Sumair atau bin Sumair mengatakan qayyada al-mu'alif al-ma'buda, untuk al-ma'bud sesembahan itu diberi keterangan bihaqqin ihtirazan, sebagai antisipasi untuk mengeluarkan anil ma'bud bibatil, sesembahan yang tidak berhak untuk disembah. Fa'in afrodahu, karena sesembahan yang tidak berhak untuk disembah itu banyak, seperti jin, bintang dan patung. Ada sebagian manusia menyembah jin, ada sebagian manusia menyembah patung, ya, patung Isa, patung Yesus atau yang lain. Ada juga yang menyembah bintang atau benda-benda langit. Sampai di sini maka selesai bagian pengantar yang berkenaan dengan masalah akidah, dan kita masuk pada dan bagian kedua dari kitab Safinah yaitu bagian fikihnya. Qala al-musannif rahimallahu taala faslun alamatul bulughi thalathun. Ya, tanda balik itu ada tiga. Yang pertama genap 15 tahun, ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian ihtilam mimpi basah fi dzakari untuk laki-laki, wal untha dan wanita pada umur 9 tahun. Pada umur 9 tahun. Kemudian haid yang dialami oleh perempuan pada umur paling cepat 9 tahun. Penjelasannya. Al-alamah jamak dari alamah, dan alamah ini adalah ma yalzam min wujudi al-wujud wala yalzam min adami al-adam li dzatihi. Maka alamah kata beliau adalah alamat sesuatu, tanda sesuatu ternyalah yalzam, mesti. Jika tanda itu ada, maka yang ditandai ada. Namun wala yalzam min adamihi, jika yang ditandai tidaklah, jika yang ditandai tidak ada, maka wala yalzam min adami, namun jika tanda itu tidak ada, maka tidak mesti yang ditandai itu juga tidak ada. Contohnya mimpi basah, maka dia adalah tanda balik. Maka yalzam, maka berkonsekuensi adanya mimpi basah, adanya balik. Namun tidak ada mimpi basah bukan berarti tidak balik, karena boleh jadi dia balik dengan tanda yang lain. Itqot yahsul, karena boleh jadi balik itu terjadi, terwujud dengan tanda yang lain, semacam haid atau telah genap berumur 15 tahun. Balir itu definisinya sampai pada batas mulai terkena beban syariat. Penjelasannya, maka tanda yang menunjukkan masing-masing dari tiga tanda tersebut menunjukkan balirnya seseorang, yaitu telah sampai pada batas mulai mendapatkan beban syariat, dan dia terbebani dengan beban syariat bisyartil akli, dengan syarat dia berakal sehat dan tidak gila. Artinya yang namanya mukallaf itu adalah orang yang terkumpul pada dirinya dua hal, balighun aqilun, dia balig tidak anak kecil dan berakal dan bukan gila. Untuk syarat untuk disebut mukallaf, sudah terbebani aturan-aturan syariat. Nah, untuk balighnya ada tiga tanda. Genap 15 tahun masuk tahun ke-16, dan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Penjelasannya, maka tanda balik yang pertama berlalunya atas anak laki-laki atau anak perempuan min ba'di infisali jami'i badanihi. Maka telah berlalu padanya umur 15 tahun qomariyah. Dan itulah ukurnya pakai qomariyah, ya, pakai hijriyah. Kemudian 15 tahun ini kurang lebih ataukah harga mati pasti. Di sini katakan tahdidiyah, pasti, bukan kurang lebih 15 tahun. Namun betul-betul pas 15 tahun. Tentang kalimat mimba di infisali jami badanihi, saya belum tahu apa terjemah yang pas untuk kalimat tersebut. Kemudian yang kedua, al-ihtilam fi dzakari, mimpi basah untuk laki-laki dan perempuan, dan mimpi basah itu diakui sebagai tanda balir. Di sini disampaikan manakala paling cepat terjadi pada umur 9 tahun. Ihtilam diambil dari kata-kata hulmun, haknya didhommah, namanya disukun. Pengertian hulmun adalah mimpi yang dilihat oleh orang tidur dalam tidurnya. Namun yang dimaksud di sini adalah mimpi khusus, wawu al-imna, yaitu keluarnya air mani. Penjelasannya, Maka tanda balik yang kedua bagi anak laki-laki ataupun anak perempuan adalah keluarnya air mani. Setelah dan keluarnya air mani ini dianggap sebagai tanda balik manakala telah genap sempurna 9 tahun. 9 tahunnya pakai umariyah, bukan pakai masehi. Yang 9 tahunnya ini takribiyah. 9 tahun ini adalah kurang lebih, tidak harus pas 9 tahun. Meskipun kurang dari 9 tahun dan dia mengalami ihtilam dan bisa keluar air mani, maka itu sah sebagai tanda baligh. Falaw wasala ila al-qasbah, seandainya air mani itu sudah sampai ke kemudian zakar, ke batangnya. Summa ada kemudian air maninya balik. Kenapa? Yumsik zakar, karena dia pegangi sehingga tidak keluar. Inda ihsasi bi, ketika dia merasa ada cairan yang mau keluar, dipegang kemudian tidak jadi keluar, tertimbali. Maka lam yablugh bihi inda Ibn Hajarin. Maka anak ini menurut Ibn Hajar Al-Haytami di kitabnya Tuhfatul Muhtaj Sarah Minhaj Minhajul Talibin An-Nawawi, menurut Ibn Hajar Al-Haytami dia tidak baligh. Wa khalafa Ar-Ramli. Namun Ar-Ramli di fatwa Ar-Ramli beliau menilai bahasanya dia telah tergolong baligh. Maka Syafi'iyah berselisih pendapat, ada perselisihan antara Ibn Hajar Al-Haytami dan Ar-Ramli. Ya, maka ini adalah dua tokoh sentral untuk Syafi'iyah Mutaakhirin. Karena maka mazhab Syafi'i itu mengalami dua kali penataan. Penataan pertama dilakukan di masa Ar-Rafi'i dan An-Nawawi, sehingga keduanya disebut dengan sebutan Syekhani, dua syekh dalam mazhab Syafi'i. Kemudian hal-hal yang belum ditata oleh keduanya Ar-Rafi'i dan An-Nawawi, maka penataannya di masa dua ulama ini, Ibn Hajar Al-Haytami dan Ar-Ramli. Maka yang namanya al-madhab menurut Syafi'iyah adalah kesepakatan Ar-Rafi'i dan An-Nawawi. Dan hal-hal yang belum dibahas oleh Ar-Rafi'i dan An-Nawawi, maka yang namanya al-madhab adalah apa yang jadi kesepakatan Ibnu Hajar dan Ar-Ramli. Ya, maka itu berarti resminya madhab. Kemudian yang ketiga adalah haid untuk perempuan, dan haid ini diakui sebagai haid sebagai tanda balik manakala perempuan tersebut berumur 9 tahun. Haid dalam bahasa Arab mana asalnya adalah mengalir. Secara syariat dia adalah dam darah jibilatin normal, alami. Bukan karena sakit yang keluar dari pangkal rahim seorang wanita ala sabili sihat, dalam keadaan dia sehat. Dan ini keluarnya di waktu tertentu. Maka tanda balik yang ketiga bagi khusus untuk perempuan atau anak perempuan adalah mengalami haid setelah dia berumur 9 tahun pakai qomariyah, dan 9 tahun ini takribiyah kurang lebih, bukan angka pasti. Sehingga fala yadu nuqsan mala yasih haidan wa tu'an. Maka kalau kurang dari 9 tahun itu tidak mengapa. Maka tidaklah mengapa nuksan kurang hanya waktu yang tidak cukup untuk haid dan suci, yaitu kurang dari sitata asyara yauman, 16 hari. Jadi kalau dia haid dan dia belum genap 9 tahun, masih kurang 10 hari misalnya, maka tidak apa-apa, itu tetap sah sebagai haid tanda baligh. Karena tolak ukurnya 16 hari. Kalau kurang 9 tahun kurang 16 hari, ya masih dianggap sebagai haid yang sah. Dan jika lebih kurang dari itu, kurang dari 16 hari, kok sampai 20 hari sebelum genap 9 tahun, nah haidnya teranggap bukan haid. Ya, kemudian berkenaan dengan istinja, maka istinja atau cepoh karena buang air ya, baik kencing ataupun berak ya, maka istinjanya bisa jadi dengan air dan bisa jadi dengan batu ya. Ya, kemudian maka kemudian dibahas tentang cepok dengan batu yang disebut dengan istitsmar. Qala al-musannif rahimallahu taala suratul hajar tsamaniyah. Syarat batu yang sah dipakai untuk istinja untuk cepok ada 8. Penjelasannya, qala syarih rahimallahu dibuat lafazan ini untuk menjelaskan syarat ijza, syarat sahnya istinja dengan batu atau dengan non air. Istinja dalam bahasa artinya memutus. Sedangkan secara syariat adalah menghilangkan al-kharij, sesuatu yang keluar, yang najis, al-mulawith, yang mengotori, minal farji, anil farji, yang mengotori, yang berasal dari kemaluan, maka dihilangkan anil farji dari kemaluan. Boleh jadi dengan air, boleh jadi dengan batu. Maka kalau berdasarkan penjelasan penulis Nailul Roja, istinja atau kemudian cepok dengan batu juga disebut istinja. Berdasarkan definisi di sini, maka cepok dengan batu juga istinja. Maka istilah istinja menurut beliau tidak khusus untuk air. Pakai batu ya istinja, air juga istinja. Hukum istinja adalah wajib mingkuli najisin mulawisin, ya, untuk najis yang mengotori. Dan yang kedua, hukumnya bisa dianjurkan manakala yang keluar dari jalan belakang misalnya adalah, atau dari jalan depan adalah al-jamid, sesuatu yang kering sehingga tidak mengotori. Ini karena syarat untuk wajib itu yang keluar adalah najis dan mengotori. Kalau dia kering sehingga tidak mengotori, maka istinjanya hukumnya dianjurkan. Kemudian istinja itu hukumnya makruh manakala minarihi, habis kentut kemudian istinja. Jika ada orang yang habis kentut kemudian cipok, nah, cipoknya hukumnya makruh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan istinja setelah kentut. Kemudian istinja itu hukumnya mubah, membersihkan lubang atau farji tersebut hukumnya mubah jika karena keringat. Kemudian hukumnya haram jika menggunakan alat yang terlarang, yaitu maksum, air hasil rampasan, hasil curian atau yang lain, pakai air pam namun yang sudah dijebol, yang sudah dibobol, pakai air kemasan aqua atau yang lain namun hasil mencuri atau hasil menjarah, kemudian dipakai untuk cepok, maka itu hukumnya haram. Kemudian tata cara cepok yang paling utama adalah menggabungkan antara air dan batu. Caranya dimulai dengan batu kemudian diiringi dengan air. Wahina idin yakfi fi husli asli sunnah kulu jamidin. Wa hina idin, maka pada saat itu maka yakfi cukup fi husuli asli sunnah untuk terwujudnya pokok sunnah dalam istinja adalah kulu jamidin, menggunakan semua benda yang yang jamid, yang kering meskipun dia najis. Namun jika mau mencukupkan salah satu dari keduanya, air atau batu, maka memakai air itulah yang lebih afdal. Karena air itu ketika untuk dipakai untuk jebak, maka dia punya dua fungsi, menghilangkan benda najis dan menghilangkan bekas najis. Seandainya seorang itu memulai ceboknya dengan air, setelah itu dia ingin istinja ba'dahu, setelah pakai air dia ingin pakai batu, maka itu tidak dianjurkan. Alasannya li adamil faedah, karena tidak ada manfaatnya. Kalau batu itu cuma menghilangkan ain, namun tidak menghilangkan asar, tidak menghilangkan bekas. Sedangkan kalau air itu menghilangkan benda najisnya dan bekasnya. Kalau semuanya sudah hilang, maka kemudian penggunaan batu apa faedahnya? Tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya, maka tidak dianjurkan. Kemudian syarat batu ada 8, yaitu batu di sini adalah kalau di kasifatu saja, batu di sini artinya al-hajar asy-syar'i, batu syar'i. Batu syar'i itu artinya tidak mesti batu. Namun benda-benda yang non air yang bisa dipakai untuk cebok, itu disebut dengan sebutan al-hajar asy-syar'i. Maka di sini kemudian harus dibayangkan harus kemudian batu. Namun al-hajar di sini adalah al-hajar asy-syar'i, yaitu benda non air yang bisa digunakan untuk jebok. Nah, ketentuan benda yang bisa dipakai untuk jebok ada 8 ketentuan. Ada 8 syarat. Syarat jamak dari syartin, dan syarat secara bahasa artinya tanda. Secara syariat adalah mayalzam min adamihi, jika syarat itu ada, maka maksudnya, jika syarat itu tidak ada, maka maksudnya yang disyarat itu tidak ada. Dan jika min wujudi, jika syarat itu ada, maka layalzam, tidaklah mesti maksudnya ada atau tidak ada secara zatnya. Dan yang dimaksud dengan batu di sini bukanlah batu, namun batu syar'i. Sehingga yang dimaksud dengan batu di sini adalah semua benda yang kering, suci, qali, bisa menghilangkan najis, dan dia bukan benda yang memiliki kehormatan. Maka tidak sah cebok kalau dengan menggunakan najis atau menggunakan benda yang tidak bisa menghilangkan najis, semacam ya karena dia mengkilap atau karena dia lembek misalnya. Demikian juga tidak sah ya kemudian cebok dengan benda-benda yang memiliki kehormatan, semacam buku yang berisi ilmu syar'i. Kemudian demikian juga, dan alatnya demikian juga al-mat'um, makanan. Karena Nabi melarang menggunakan istijmar dengan menggunakan makanan jin. Maka mimba bil aula, kias aula, kalau itu makanan manusia, karena manusia lebih mulia daripada jin. Ya demikian yang kita baca sempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa'udzu'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.